Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 5 Oktober 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ilham. Kasus pembunuhan istri tua direkonstruksi ulang. DPRK Aceh Tamiang usut pungli honorer K2. Polisi segel kilang menadah kayu ilegal. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, kasus istri muda membunuh istri tua yang terjadi di Desa Pulau Panjang Biren 27 Agustus lalu direkonstruksi ulang. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Rekonstruksi ulang menghadirkan dua tersangka, yaitu Herawati Sulaiman, 21 tahun, warga Desa Bukit Sudan, Pesangan Selatan, serta suaminya Rusli, 40 tahun, dan sejumlah orang saksi. Terdapat 43 adegan dalam rekonstruksi kemarin. Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SESH melalui Kasat Reskrim Ibtu Rizky Andrian mengatakan, rekonstruksi untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya. Rekonstruksi juga untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Herawati adalah sebagai tersangka utama karena membunuh madunya hingga meninggal dunia, sedangkan Rusli ditetapkan sebagai tersangka disebabkan membiarkan kejadian itu tanpa melakukan pertolongan. Sidaralun, DPRK Aceh Tamiang akhirnya mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan Oknum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat terhadap 84 tenaga honorer yang bekerja di sejumlah sekolah di Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Muhammad Nasir melaporkan. DPRK telah membentuk pansus yang dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon. Ketua DPRK Aceh Tamiang mengatakan, pembentukan pansus dugaan pungutan liar terhadap honorer K2 yang sudah lulus tes CPNS ini berdasarkan laporan tenaga honorer yang mengadu ke Dewan beberapa waktu lalu. Pungli tersebut sangat merugikan mereka karena semua anggota Dewan sepakat membentuk pansus. Dari hasil pansus ini, jika nantinya ada indikasi pidana, DPRK akan merekomendasikan kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Sebaliknya, jika kesalahan administrasi, Dewan akan merekomendasikan ke Bupati Aceh Tamiang. Sidaralun, penyidik Sareskrim Polres Lok Semawe Rabu siang kemarin menyerahkan dua petugas unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Aceh Utara yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan salah transfusi darah terhadap pasien di Rumah Sakit Arun Lok Semawe. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Untuk diketahui, kasus dugaan salah transfusi darah terhadap pasien bernama Badriah asal Gelumpang Sulu, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, dilaporkan pihak keluarga ke Mapolres Lok Semawe pada 13 Maret 2016. Dalam menindaklanjuti perkara ini, polisi menetapkan tiga orang tersangka, yaitu dua petugas UTD PMI Aceh Utara dan seorang petugas perawat Rumah Sakit Arun. Kapolres Lok Semawe AKBP Henry Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha menyebutkan, dalam perkara ini ada dua berkas, yaitu satu untuk perawat Rumah Sakit Arun dan satu berkas untuk dua petugas UTD PMI Aceh Utara. Sidaralun, tim gabungan dari Polres Aceh Besar mengamankan tiga pekerja kilang kayu di Gampong Lamtamot milik Marzuki yang diduga tidak mengantongi izin dan menjalankan usaha menampung dan mengolah kayu hasil illegal logging. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Penindakan dan penertiban kilang kayu ilegal di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah ini menindaklanjuti informasi masyarakat yang mengaku cukup diresahkan oleh tingginya aktivitas illegal logging yang dilakukan para pelaku penambah hutan di sekitar Gunung Selawah. Aktivitas pengolahan kayu yang berlangsung secara terselubung selama ini diangkut ke kilang berupa gelondongan sebelum diolah. Kapolres Aceh Besar AKBP Heru mengatakan, untuk saat ini barang bukti yang disita dari kilang kayu itu mulai kayu hasil olahan dan kayu ukuran campuran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, warga Kecamatan Bate hingga kini masih sulit mendapat suplai air bersih karena belum mendapat distribusi air dari perusahaan daerah air minum Tirta Monkrong Baru Sigli. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Pada umumnya warga di daerah itu membeli dari pedagang air keliling. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan air dari sumur galian tidak mungkin dilakukan warga dikarenakan kawasan tersebut berada di pesisir pantai. Tengku Razali, 60 tahun, warga setempat mengatakan, hampir seluruh keluarga di kecamatan tersebut setiap hari harus membeli air bersih dengan harga Rp5.000 per jerigen. Sementara untuk mencuci dan mandi, warga menggunakan air dari sumur bor yang keruh dan asin. Menurutnya, masyarakat sudah sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih, namun keluhan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Pidi maupun pihak PDAM Tirta Monkrong Baru. Saudara Lun, Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar menggelar bimbingan teknis tata cara pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019 mendatang. Dari Aceh Besar, tim Serambi FM melaporkan. Sosialisasi yang berlangsung sehari di Hotel Permata Hati Training Center Menasa Manyang Pagar Air Aceh Besar itu diikuti oleh 40 peserta dan 20 utusan parpol nasional dan lokal. Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatilah menyebutkan, meskipun hingga saat ini jumlah parpol yang terdata di KPU Pusat mencapai 73 parpol, termasuk partai lokal. Namun, sejauh ini baru 20 partai yang terdaftar di Kesbangpol Aceh Besar. Oleh karena itu, KIP berharap dengan dimulainya pendaftaran dan verifikasi yang dijadwalkan mulai 3 hingga 16 Oktober 2017 ini, para pimpinan atau pengurus partai yang ada hendaknya mengaktifkan kembali kantor yang telah ditetapkan. Saudara Lun, pemerintah Aceh selama ini dinilai tidak fokus mengurusi sektor pariwisata yang seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan daerah yang paling potensial. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Menurut Rifki, Aceh memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Oleh sebab itu ke depan, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwani Yusuf Nova Iriansyah diminta lebih fokus dan membuat program-program khusus untuk mengenjot sektor pariwisata. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang dimintai tanggapan soal pariwisata mengatakan, komitmennya untuk pembangunan sektor wisata di Kota Banda Aceh dalam bingkai syariat Islam. Menurutnya untuk sektor pariwisata, akan digagas kerjasama melibatkan Banda Aceh, Sabang, dan Janto, atau yang lebih dikenal dengan Basajan, yang akan memperkenalkan potensi kawasan wisata di masing-masing daerah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 5 Oktober 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.